Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian. Dan juga bersyukur kepadanya yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tak terhingga. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk para hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan seseorang dengan orang-orang yang dicintainya. Hal ini sebagaimana datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhum. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Al mar'u ma'a man ahabb." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis ini disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang sangat penting. Yang pertama, bahwasanya anjuran untuk kita seluruhnya mencintai para rasul dan pengikut-pengikut mereka sesuai dengan tingkatan dan kedudukan-kedudukannya. Anjuran untuk kita seluruhnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengikut-pengikutnya dari kalangan kaum mukminin. Demikian juga di antara hadis atau di antara faedah hadis ini adalah agar kita tidak mencintai orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, agar kita tidak mencintai orang-orang yang melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya al-mahabbah, kecintaan, kecintaan seseorang itu merupakan bukti akan kuatnya hubungan seseorang yang mencintai dengan yang dicintainya. Demikian juga adanya keterkaitan antara akhlak orang yang mencintai dengan orang yang dicintainya. Demikian juga pengikutannya kepada orang yang dicintainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian juga kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kecintaan ini merupakan bentuk sebesar-besarnya amalan seorang hamba yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala syakur. Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri. Yu'til mutaqarriba a'zama bi'ad'afin muda'afah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih besar, yang berlipat ganda kepada mereka-mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bentuk syukur Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan seseorang dengan orang yang dicintainya. Walaupun dia dalam keadaan memiliki pahala, walaupun dia dalam keadaan memiliki amalan yang sedikit, tidak sebanding dengan amalan orang yang diikutinya. Sidang Jumat yang berbahagia, bukti seseorang yang cinta kepada orang soleh, bukti cinta seseorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kalangan kaum mukminin, maka tentunya harus ada bukti yang harus dia kerjakan, yaitu dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Allah ta'ala berfirman, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, dari kalangan syuhada, demikian juga dari kalangan salihin. Dan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah teman yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma farihna bi syai'in farahana bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab." Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami daripada sesuatu yang menggembirakan kami daripada ucapan Rasul SAW, al-mar'u ma'a man ahab, bahwasanya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya." Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Fa ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum." Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Maka aku cinta kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar dan kepada Umar, dan saya berharap saya akan bersama dengan mereka." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ini adalah di antara keutamaan seseorang yang cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada siddiqin, cinta kepada syuhada, demikian juga cinta kepada salihin. Yaitu kita berharap sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW dengan kecintaan kita kepada mereka, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan kita bersama mereka. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Allah berfirman, "Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Allah berfirman yang artinya, surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan juga anak keturunan mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat ke-21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai'." Allah taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan juga dari kalangan keturunan mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, kami golongkan keturunan-keturunan mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak kurangi pahala dari amalan-amalan mereka. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan hal ini telah terbukti dengan sesuatu yang kita lihat, bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan mencintai ahlul khair, ketika seseorang mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan dari kalangan ahlul khair, maka niscaya kita akan bisa melihat dia akan digolongkan dengan mereka. Harisun ala an yakuna mislahu. Dia akan berupaya, akan bersemangat untuk semisal mereka dengan amalan-amalan yang dikerjakannya, dengan adab dan perilaku yang mereka miliki. Maka niscaya seseorang yang mencintai orang-orang yang baik, niscaya amalan-amalannya, amalan-amalan mereka akan diikuti oleh orang yang mencintainya. Demikian juga sebaliknya, ketika seseorang dalam keadaan mencintai ahlu syar, mencintai ahlu syar, orang-orang yang jelek, niscaya amalan-amalan kejelekan yang dilakukan oleh mereka akan diikuti olehnya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang akan tergantung dari agama temannya. Oleh karenanya, hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ketika seseorang kita ketahui bahwasanya dia berteman dan bergaul dengan orang-orang jelek, dengan ahlu syar, maka kita bisa menilai bahwasanya dia pun jelek sebagaimana agama temannya. Demikian juga ketika kita melihat seseorang bermajlis, berteman, bersahabat dengan ahlul khair, dengan orang-orang yang baik, maka kita pun berharap kepadanya bahwasanya dia dari kalangan ahlul khair. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Oleh karenanya pentingnya kita untuk mencari teman yang baik, pentingnya kita untuk bergaul dengan teman-teman yang saleh. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa mathalul jalisi salih ka hamilul misq, imma an yuhdhiyaka wa imma an yabi'aka wa imma an tajida minhu raihatan thayyibah." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, permisalan teman yang baik adalah seperti seorang pembawa minyak wangi. Mungkin dia akan memberikan hadiah minyak wangi untukmu, atau mungkin dia akan menjual minyak wangi kepadamu, atau mungkin engkau akan mendapati harumnya minyak wangi tersebut. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa masalul jalisi su' kanafih al-qir, imma an yuharrika thiyabaka wa imma an tajida minhu raihatan khabithatan." Permisalan teman yang jelek adalah seperti pembawa atau seperti pandai besi. Seorang pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau mungkin engkau akan mendapati darinya bau yang jelek, bau yang busuk. Ini adalah perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan akan teman yang baik dan teman yang buruk. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pandai-pandailah kita untuk mencari teman, pandai-pandailah kita untuk mencari sahabat yang baik, yang agamanya baik, sehingga dengan itu kita akan bisa mendapatkan manfaat agama, manfaat atau kemaslahatan dunia, demikian juga kemaslahatan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, itu adalah tentang kecintaan seorang hamba kepada manusia yang baik. Bagaimanakah lagi ketika seseorang dalam keadaan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengutamakan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kecintaan kepada selainnya, lebih mengutamakan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada rasa takut kepada selainnya. Maka sesungguhnya orang yang semacam ini, yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan kedekatan yang sempurna dengannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan juga bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan, yang mencapai derajat ihsan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kecintaan seorang hamba kepada Allah pun harus dibuktikan dengan sesuatu yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya aku akan cinta kepadanya, niscaya Allah akan cinta kepadanya, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikianlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh, demikian juga kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Oleh karenanya marilah kita mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Marilah kita mencintai kaum mukminin dengan mengikuti apa yang mereka amalkan, yaitu kita mengamalkan dengan apa yang mereka amalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, demikianlah, semoga apa yang disebutkan bisa memberikan manfaat untuk khatib secara khususnya, dan untuk para hadirin secara umumnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai mati kita, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa di atas jalannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.